Kata Syekh, kenapa dianggap salat Jumatnya sah? Li'anna hadza al-ghusl laysa 'anil janabah hatta taqul hatta naqul inna al-jum'ah la tasih. Karena mandinya ini bukanlah mandi janabah, tapi mandi Jumat. Kalau mandinya mandi janabah, maka tidak sah salat Jumatnya. Kewajiban mandi janabah, tapi Anda tidak mandi, maka tidak sah salat Jumatnya. Balugha ghusl Jum'ah ka ghairihi minal wajibat. Mandi salat Jumat itu seperti wajiban, kewajiban-kewajiban yang lain. Idza taraka al-insan athim wa in falau usib. Bahwasanya kalau orang meninggalkan kewajiban itu berdosa, kalau dia menjalankannya ia dapat pahala. Itu perbedaan antara sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang fardu. Kalau sesuatu yang fardu ditinggalkan, batal. Tetapi kalau sesuatu yang wajib ditinggalkan, kalau sesuatu yang syarat maksudnya ditinggalkan, membatalkan amalan itu. Tetapi kalau dia cuma sekedar kewajiban, tidak menyebabkan batal, tetapi berdosa. Fayadulu ala annahu laisa syartan li sihhati shalat wa annama huwa wajib an amiril mu'minin Utsman bin Affan dakhala dzata yaumin wa amir mu'min Umar bin Khattab yakhthubu an-nas yaumal jum'ah fa sa'alahu amirul mu'minin Umar limadza ta'akhkhar fa qala wallahi ya amirul mu'minin ma zidtu ala an tawaddatu thumma ataitu yakni ka'annahu Sughil radhiyallahu anhu wa lam yatamakkan min al-futur mubakkiran. Qala ma zidta ala an tawadda thumma ataita. Qala ma zidtu ala an tawadda'tu thumma ataitu. Fa qala Umar wa huwa ala mimbar wan nas yasma'un wal wudhu aidan. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل كتا الشيخ. Kenapa Syekh mengatakan ini adalah wajib? Bagaimana Syekh akan mengajari kepada kita? Istimbat, beliau mengatakan bahwa mandi yaumul Jum'at adalah wajib bukan syarat. Beliau menyandarkan terhadap kejadian dialog antara Amir Mukminin Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan ketika di hari Jum'at, di mana Umar radhiyallahu anhu ketika itu sedang berkhutbah Jum'at. Ketika beliau Umar bin Khattab berkhutbah berceramah, datanglah Utsman bin Affan. Ketika itu di atas mimbar bertanyalah Umar bin Khattab, "Limadza ta'akhkhar?" Faqala wallahi amir mu'minin ma zidtu ala an tawaddatu. Maka dijawab, aku ini enggak sempat kecuali cuma sekedar wudu langsung jalan, aku langsung kesini. Artinya sudah berupaya sedemikian rupa sampai enggak sempat mandi, cuma wudu langsung aku datang kesini. Setelah mendengar ucapan ini, maka Umar mengatakan apa? Wal wudu aidan. Cuma wudu saja. apalagi cuma sekedar wudu. Sementara Rasul alaihi wasallam mengatakan idza ata ahadukum al-jum'ah falyaghtasil, padahal Rasul mengatakan jika seseorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat, hendaknya dia mandi. Yakni kaifa taqtasir 'alal wudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum jum'ah falyaghtasil. Bagaimana seolah-olah Umar ingin mengatakan, bagaimana kamu kok cuma menyederhanakan perkara, cuma wudu saja, padahal Nabi telah memberitakan kepada kita idza ata ahadukum al-jum'ah falyaghtasil, jika seseorang di antara kalian akan mendatangi Jumat, hendaknya berwudu. Fa'amara man atal jum'ah bil iktisal. Maka Nabi SAW memerintahkan orang yang akan mendatangi Jumat untuk mandi. Walakin lam yakul lahu idhab fal yaktasil. Lihatlah di dalam kejadian Umar dengan Uthman, Umar tidak mengatakan, ayo kamu pergi salat apa mandi dulu. Tidak demikian, tapi dibiarkan. Cuma dengan ucapan, cuma wudu lagi. Tidak memerintahkan untuk ayah pergi mandi sana, mandi dulu. Kenapa? Li'annahu la dhahaba waqtasala farubama tafutuhul jum'ah allati min ajliha wajabal ghusl fayadhi al-asal ilal furuq. Kalau Utsman disuruh untuk pergi mandi dulu, barangkali waktu dia pergi untuk menjalankan mandi yang hukumnya itu wajib menjadikan sebab dia akan luput ikut sholat Jumat yang fardunya lebih tinggi kelas fardunya. Maka dalam rangka menjalankan yang fardunya lebih tinggi, luputnya yang wajib masih mending dibanding yang fardu, daripada hilangnya yang asal. Falhasil ana hadzal hadis alladhi saqa al-mu'allif wa in kana yadullu ala adam al-wujub al-iktisal lakin hunaka ahadits ukhra tadullu ala wujub al-iktisal. Dalam hadis yang sedang kita baca, hadis Abu Hurairah, walaupun di dalam hadis ini tidak ada kalimat yang menunjukkan wajibnya mandi Jumat, tetapi di hadis lain ada menunjukkan bahwa wajibnya mandi hari Jumat ketika mau berangkat Jumatan. Jadi kesimpulannya, Syekh Al-Utsaimin rahimahu ta'ala melihat atau menghukumi mandi di hari Jumat adalah wajib, bukan syarat sahnya Jumatan. Apa bedanya antara wajib sama fardu, sama syarat? Siapa? Anta. Apa bedanya? Ya, konsekuensinya. Yang mana? Kalau wajib? Terus apa bedanya? Kalau yang syarat, itu membatalkan amalan Jumatannya. Kalau tidak dijalankan, maka batal amalan Jumatannya. Sementara kalau wajib, artinya apa? sah amalan jumatannya, tetapi dia berdosa. Ya, barakallahu fiik. Wa fi hadzal hadits dalilun ala fadilah al-istima' ila al-khutbah wal insat. Di dalam hadis kita juga bisa mengambil faedah yang lain, yaitu hadis menunjukkan adanya fadilah mendengarkan khutbah dan al-insat. Diamnya seseorang di dalam khutbah Jumat, ketika mendengar khutbah Jumat dan mendengarkan dengan seksama, ada fadilah di sana dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istima'? Al-istima' yar'aha bisam'ihi wal insat alla yatakallam. Syekh ingin menerangkan apa itu istima', apa itu al-insat. Al-istima' yaitu mengendalikan pendengarannya untuk terus konsen mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh khatib. Itu istima'. Adapun insat, la yatakallam. Jangan sampai kamu berbicara walaupun sekedar mengatakan hish, atau diam. Walaupun Anda mengatakan diam atau hish, itu sudah bagian dari berbicara. Maka diam, betul-betul diam. Mulut dikunci, telinga dibuka lebar-lebar, konsentrasi penuh terhadap apa yang sedang disampaikan oleh khatib. Itu artinya istima' wal insat. Hadza huwa al-farq bainal istima' wal insat. Inilah perbedaan antara istima' dan insat. Fa yastami' al-insan wa yutabi' bi sam'ihi kalam al-khatib wa la yatakallam. Maka yang dituntut oleh syariat ketika seseorang hadir salat Jumat adalah dia mendengarkan dan mengikuti dengan pendengarannya apa yang diucapkan oleh sang khatib. Wa la yatakallam, jangan dia sampai berkata-kata. Faqad tsabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ma yatakallam yawmal jum'ah wal imam yahtub kama salil himar yahmilu asfara. Barang siapa yang berbicara-bicara di hari Jumat wal imam yahtub di hari Jumat ketika imam berkhutbah, artinya dibatasin ketika imam sudah naik mimbar dan berkhutbah, bukan hari Jumat dari pagi sampai sore, bukan. Tetapi barang siapa yang berbicara-bicara di hari Jumat, yang dimaksud adalah ketika imam sedang berceramah atau berkhutbah. Maka barang siapa yang berbicara-bicara ketika imam dalam keadaan berkhutbah, kama salil himar yahmil asfara, seperti himar, seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Tapi hadisnya ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wal himar ablat al-hiwanat. Himar itu sebodoh-bodohnya hewan. Kalau suara juga diibaratkan himar, karena himar sejelek-jelek suara dari suara-suara yang ada. Yahmilu asfara, yakni kutuban, membawa kutub. Orang bodoh membawa kutub. Walakinahu la yanfa' bil kutub idha hamalaha. Apa manfaatnya ketika orang bodoh bawa kitab? وجشبه بينهما أن هذا الذي حضر لم ينفع بالخطبة لأنه تكلم وقال صلى الله عليه وسلم والذي يقول له أنصت يعني يسكته يسكته فقد لغى. Bentuk penyerupaan antara khimar yang membawa kitab dengan orang yang hadir di hari Jumat terus berbicara sendiri itu seperti apa? Di situ ada ilmu tapi tidak bermanfaat sama sekali karena bodohnya si khimar. Walaupun dia membawa kitab tidak ada manfaatnya. Walaupun di majelis ilmu karena dia bicara-bicara atau tidak mendengarkan dengan baik, maka dia tidak mendapatkan ilmu, tidak dapat nasihat dari sang khatib. Oleh karena itu, Rasul alaihissalatu wassalam menekankan kepada kita apa? Untuk ketika hari Jumat harus diam dan mendengarkan. Bahkan di dalam hadis apa? Waladhi yaqul lahu ansit, yakni yusakkituhu. Maksudnya apa? Ucapan diam untuk mendiamkan seseorang, faqat lagha. Ucapan Anda kepada teman Anda mengatakan diam ketika khatib berbicara, maka faqat lagha. Apa makna lagha? Ay fatahu ajr al jum'ah. Kalau Anda termasuk dalam lagha, maka luputlah pahala Jumatannya. Anda hadir Jumat, tapi tidak mendapatkan fadilah-fadilah dari salat Jumatnya. Sayang sekali. Fal masalah idzan khatirah. Maka masalahnya besar. Perlu kita jaga, perlu hati-hati. Ketika hari Jumat, jangan sampai ada yang berbicara-bicara berkata-kata atau bermain-main. Walihadza qala huna. Oleh karena itu di dalam hadis Abu Hurairah dikatakan wa man masal hasa faqat lagha. Barang siapa bermain-main dengan bebatuan kecil faqat lagha. Telah sia-sia Jumatannya. Apa artinya lagha? Fatahu ajr jum'ah. Dia tidak mendapatkan pahala hari Jumatnya. Sayang sekali. Rugi dia. Tidak mendapatkan maghfirah dari Allah selama 10 hari. Waqad kana fi hadzal ahad Rasulullah sallam yafrus al-masjid bil hasabah wa hiya al-hasa as-sighar misal al-adas. Dulu di zaman Nabi SAW memang masjid itu ditaburin atasnya pakai pasir-pasir yang isinya batu-batu kecil seperti adas. Adas yang dimaksud bukan adas yang ada di tempat ibu-ibu di sini. Kalau adas yang di sini kan seperti apa? Seperti padi. Kalau di sana adas yang biasa dimakan untuk lauk seperti biji-bijian warnanya kemerah-merahan sedikit, kecil-kecil sekali. Bulat pipih. Au aktsar qalilan au aqal. Seperti itulah. Bentuknya kecil-kecil sekali, butiran-butiran pasir, batu yang kecil, itu dulu yang dipakai untuk atasnya lantai di masjid zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Yafrus bisa yafrus biha badal farash allati nafrushu al'an. Itu yang dulu ada di zaman Rasul. Kalau zaman kita kan karpet, ya. Kalau zaman sekarang kita pakainya karpet. Tetapi ketika karpet yang kita gunakan juga tidak terbebas dari kemungkinan kita bermain-main gantinya hasok, ada apa tadi? Bulu-bulu karpetnya itu. Gantinya kerikil-kerikil kecil itu bulu-bulu karpet yang indah. Antum lihat banyak orang yang bermain-main, apalagi ketika baru masih lembut bulu-bulunya, dilus-lus buat mainan, nanti dikasih huruf, hah? Ditulis di situ dengan jarinya. Walhasil, kalau ini dilakukan ketika Jumatan, khatib sedang berbicara, maka terkena hadis apa? Man masal hasa faqad lagha. Terkena hadis Abu Hurairah ini. Fakana ba'dhu an-nas rubbama ya'bath bil hasa yuharrikuha biyadihi aw yamassuha biyadihi. Orang-orang itu bermain-main dengan batu-batu kerikil itu, mungkin dengan dipegang-pegang, di apa, diputer-puter, dipilih, atau ada yang dielus-elus. Ya seperti antum ketika dapat karpet baru itu tadi. Ada yang digosok-gosok, ada yang dielus-elus, ada yang bikin tulisan dan sebagainya. Ada, mungkin juga ada yang gambar gunung atau yang lainnya. Aw ma asbah zalik. Faqala sallallaman masal hasa faqat lagha. Maka ingat apa yang diucapkan Rasul, man masal hasa faqat lagha, li'anna al-masal hasa yalhihi 'anil istima' lil khutbah. Karena seseorang memegang-megang batu-batu itu menjadikan apa? Tidak konsentrasi untuk mendengarkan khutbahnya khatib. Wa man lagha fala jum'ata lahu. Barang siapa yang lagha, artinya dia tidak mendapatkan fadilah jum'atnya ketika itu. Yakni yahrum thawab al-jum'ah alati fadalat biha hadil ummah an ghairiha. Artinya dia telah diharamkan, telah dijauhkan dari memperoleh fadilahnya yaumul jum'at yang umat ini mendapatkan kehususan dibandingkan umat-umat yang lainnya. Adanya kelebihan dibanding umat lainnya, diantaranya apa? Fadilah yaumul jum'ah. Wa idza kana fi masal hasa fa kadzalika aidan alladhi ya'bas bi ghairi masal hasa alladhi ya'bas bit tahrikil qalam aw sa'ah aw marwahah alladhi yuharrikuha wa yalfuha duna al haja atau alladhi ya'bas bisiwak yuridu ayatasawak wal imam yahtub illa lihajah. Yang juga termasuk serupa dengan masal hasa adalah orang yang bermain-main apa? Bermain-main dengan pulpennya, cetak cetak cetak cetak, atau puter-puterkan, set set set, set gitu. Kan ada anak-anak santri itu senangnya muter-muterkan pulpen itu, bermain-main dengan apa, jari tengahnya sama ibu jarinya diputerkan, set set set, sambil muter. Nah, itu juga termasuk kalau dilakukan di hari Jumat faqat lagha. Atau juga yang lainnya, jamnya dilihat, dilus-lus, dibuka, ditutup lagi, diusap-usap. Itu juga termasuk faqat lagha, kata Syekh, juga bermain siwak. Bermain siwak. Kalau tidak ada hajatnya, cuma bermain-main saja, ketika khatib berkhutbah, maka faqat lagha. Termasuk di dalamnya kipas. Bermain kipas tanpa ada keperluan. Nanti tutup lagi, kipas yang lipatan itu tutup, nanti buka, tutup lagi. Mungkin kalau sekarang kita ya banyak halnya, imamah dimajukan, dimundurkan, terus sibuk dengan seperti itu. Kalau yang gak pakai imamah, gak pakai kopiah, mungkin jambulnya dimajukan, dimundurkan, dikeataskan, terus diapakan lagi ke samping, kiri kanan. Walhasil bermain-main, alat mainnya banyak sekali. Kemungkinan yang bisa kita mainkan banyak. Kalau orang awam mungkin HP-nya atau yang lainnya, kunci motor, kunci mobil. Walhasil semua itu kalau dilakukan ketika Jum'atan dalam keadaan khatib berkhutbah, faqat lagha, kecuali ada hajat. Misalkan bersiwak. Bersiwak kalau Anda ngantuk, terus dalam rangka menghilangkan kantuk Anda bersiwak, maka kata Syekh termasuk yang tidak mengapa. Faqat su'ilna anir rajul yaktub ma yastami'uhu fil khutbah li'anna ba'd an-nas yansa fa yaqul ana kullama marrat 'alayya jumlah mufidah aktubuha hal yajuz am la. Ada pertanyaan pernah ditanyakan kepada Syekh. Apa pertanyaannya? Ya Syekh, kalau pas Jumatan saya mendengar ada satu kalimat yang penting sekali, yang bagus, ini faedah, maka saya ambil buku catatan, saya tulis, karena saya akan lupa, khawatir akan lupa bagaimana menulis ketika ada khutbah Jumat, kita mendengar ada keuntungan, terus kita tulis. Kata Syekh, fadzahir annahu la yajuz, yang demikian itu tidak boleh, yang nampak, li'anna hadza idza istaghala bil kitabah talahi amma ya'ti ba'daha, akan hilang fawaid atau ucapan khatib yang setelahnya. Anda mendengar sekarang, lalu Anda catat. Ketika mencatat, khatib sedang berbicara, maka yang ketika itu Anda tidak mendengarkannya, maka tidak boleh. Walakin alhamdulillah, qad ja'alallahu linnas mayarihum haitsu ja'at hadhil ashritah wa hadhil musajjalat, fa biimkanika an tahdhur masjid wa tusajjil alkhutbah fi rahah. Alhamdulillah, kata Syekh, di zaman sekarang ini ada alat yang bisa kita gunakan untuk merekam, sehingga kita mendengarkan, tetap mendengarkan sampai selesai. Fawaid yang ada dalam Jumat tidak luput begitu saja, karena kita bisa merekamnya. Fatastami ilaiha fi baitika aw fi sayaratik ala ayyad wada'in kunt. Setelah itu bisa Anda perdengarkan di rumah ataupun di jalanan. Apakah khatib wajib menjadi imam sholat Jumat, dan apakah boleh memanjangkan khutbah dan menyingkat sholat? Kalau wajib saya enggak tahu, cuma yang sunnah atau yang contoh adalah khatib, imam adalah khatibnya. Imam salat Jumat dia yang menjadi khatib. Tapi ketika ada udzur, ada sesuatu, boleh saja. Nah, terus bagaimana memanjangkan khutbah Jumat? Tidak sunnah, tidak apa, tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah adalah memendekkan khutbah, memperpanjang sholatnya. Apalagi kalau di masyarakat, maka masyarakat akan komplain tidak terima dengan kondisi panjangnya khatib ketika berkhutbah. Sekaligus kesempatan ini ana sampaikan ke antum, banyak thalabul ilm ketika awal-awal khutbah bingung untuk berhentinya. Di mana saya mau berhenti? Ibaratnya pesawat terbang bingung turunnya. Ibaratnya orang belajar naik motor bingung remnya, gimana caranya? Ya, ini muter-muter terus. Lah, di antara yang perlu antum belajar adalah berhenti di mana, diingat-ingat. Seringkali kita ingin menyukupkan khutbah pertama 10 menit, khutbah kedua 10 menit. 10 menit pertama selesai, tapi mau berhentinya bingung. Rasa-rasanya orang belum paham ini, jangan-jangan. Lalu tambah lagi, ditambah lagi. Akhirnya khutbah pertama selesai ketika menit ke-30. Khutbah kedua selesai ditambah 20 menit lagi, hampir 1 jam. Protes semua. Apalagi kalau masjidnya banyak pegawai. Mereka istirahat jam 11, masuk jam 1. Sholat dimulai jam 12 atau jam 12 kurang 10. Sudah dipotong 10 menit, kapan waktu makannya? Gelisah mereka di dalam masjid. Maka jangan dilakukan itu. Tentang hukum memanjangkan khutbah sudah. Apakah ada hadis yang sahih menyatakan bahwasanya mencukur jenggot atau mencabutnya tidak terima sholatnya 40 hari? Allah Allah. Apa yang menyebabkan futur seseorang? Apa obatnya? Futur diantaranya jauh dari majelis ilmu. Yang kedua, banyak bermaksiat. Yang ketiga, banyak bermain-main. Obatnya mendekatkan diri kepada Allah Taala, bertobat, hadiri majelis ilmu, minta nasihat dari orang yang lebih apa berilmu dari Anda. Jauhi larang-larangan itu. Nah, apalagi kalau kita lebih banyak berkawan dengan orang awam dibanding orang yang sudah ngaji, maka kalau di luar godaan dunia itu lebih besar, obrolan dunia juga sangat kuat. Itu termasuk perkara yang menjadikan hati atau kalbu ini menjadi gelap. Ini sehubungan dengan ini. Apa hukumnya Ustaz mengangkat jemuran ketika sholat Jumat? Apakah sholat Jumatnya menjadi sia-sia? Di kalangan akhir-akhir ini kebanyakan santri meninggalkan khutbah Jumat ketika hujan dan pergi untuk mengangkat jemuran, sedangkan yang kita ketahui khutbah Jumat hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Nah, yang bisa kita lakukan ketika sebelum Jumatan, kalau lihat kondisinya mendung, cepat-cepat. Yang kemungkinan akan mengganggu kita, kita singkirkan. Jadi kita sholat Jumat dengan tenang. Helm, bukan cuma jemuran itu, helm termasuk. Yang pakai motor, helmnya bingung kalau basah ya. Maka segala sesuatu sebelum Jumatan yang akan mengganggu Jumatan kita, kita singkirkan, kita selesaikan. Setelah itu kita sholat Jumat dengan tenang. Nah, wallahu a'lam. Kalau terpaksa tadinya enggak kepikiran, ternyata hujan besar, kalau memang akan mengganggu dia, seperti hal yang lain, sesuatu yang darurat, maka dibolehkan. Cuma khawatirnya dia cuma bisa menjalankan lepas kewajibannya, tapi fadilahnya wallahu a'lam. Mungkin itu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.